Daeng Wirabraja, Daeng Wirabraja ketanggung saka karya. Daeng Wirabraja, Daeng Wirabraja ketanggung saka karya. Monggo Gusti kondur, monggo Gusti kondur abdi dalem sampun matur. Monggo Gusti kondur, monggo Gusti kondur abdi dalem sampun matur. Walaupun Jogja kembali ke tangan kita lagi, itulah bukan berarti untuk bersenang hati. Bosu mengintai selalu mencari saat yang jitu kembali untuk menyerbu masuk ibu kotamu. Walaupun Jogja kembali ke tangan kita lagi, untuk berlengah diri, siap korban jiwa raga dengan semangat membaca untuk negara dan bangsa Republik Indonesia. Republik Indonesia. Gunung kamping ambrol, kolong-kolong kilek setan iblis ambrol. Pring rakata gunung kamping ambrol, kolong-kolong kilek setan iblis ambrol. Diri pribadi wanita. sendiri pribadi wani korban jiwa raga lan mati jermasuk di bawah dia wes mesti jermasuk di buangan kali kali ini banjir kelek no pinggir pinggir santer cendel no pager pager ambruk mergo tak tutup Jaya weteko kelasane bedak tambalan jatah mampu apakah no asu asune mati buang kali kali ne banjir pinggir santer cendel no pager pager ambro mergo tak tumbro sing nubro sopo sing nubro asu Tes-tes. Nih, Pak Rektor nyuwun ngapunten. Ini supaya teman-teman Astobroto itu masuk secara utuh di dalam diri mereka. Pelan-pelan nanti mereka akan mengetahui ini dan ketika mereka aktif di masyarakat, mereka tahu bahwa mereka harus membawa semuanya itu. Kadang sedhitokno segorone, kadang sedhitokno srengenge ngene dan seterusnya. Aku takon ngene, iki mang lagu barat atau lagu Jawa iki mang? Jawa, gamelane gamelan. Saiki aku takon Pak sing teman-teman musik, iso ta gak gamelan Jawa gawe ngiringi lagu barat? Iso. Ya apa contone? Coba aku njaluk sing nani nani sing kamu, satu melodi sing Jawa. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Oke. Iki slendro apa pelok? Pelok. Jawa iku mek loro rek, slendro karo pelok. Iku lagu barat endiye gak iso mlebu. Kok kon ngomong iso iku mung jajal praktekno. Majorene. Ayo gak apa-apa yo. Bagaimana gamelan Jawa dipakai untuk mengiringi lagu barat? Aku ngadek ta lungguh, Cak. Gak apa-apa ngadek, gak apa-apa lungguh, gak apa-apa. Sabar, tenang. Mboten, sing tak maksud niku niki kula nyoba mengaplikasikan pelok ke instrumen modern. Kayak sembamane pola pelok nang gitar. Kan kalau dhewe kan gitar, nyekel gitar. Ya, tetapi pelok itu sendiri dengan notasi dur, solmisasi iso agak gaduh. Nek do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do ya. Ya. Yeah. Ya iki nek barat, nek iki apa? Nek jawab piye, Cit? Nek di Ora. Nek Jawa asli. Ciro lu monempi nama panat. Ya. Jadi saiki jajal nganggo notasi Jawa nyanyekno Indonesia Raya sing barat wis. Iso tegak kira-kira. Asli Jawa lho. Piye? Maksudnya notasi. Aku gamelan Jawa ora maksude. Ndak bisa. Indonesia tanah airku aku gamelan iso tegak. Ndak bisa. Gak iso. Gak iso to? Gak iso. Lho, nek dicantol-cantolno, ditemplek-templekno didik, diambung-ambungno, diesek-esek didik, jek iso. Tapi nek notasine padha munogri, gak iso aku gamelan Jawa. Bisa tegak? Gak iso, wis, aku apa meneh, wis. Gak iso, nek gamelan Jawa gak iso. Telungan aku rek. Iya lah gak iso sih. Nek ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding iku iso. Cuplak suweng iso, piano iso. Piano ya iso, jangkep soalnya. Tapi nek gamelan Jawa digawe apa jenenge nyanyekno barat gak iso, Arab gak iso. Iya ta mboten? Oke. Tapi jajal iso ta gak? Aku njaluk lagu White World dari Cat Stevens. Tapi nganggo gamelan. Cat Stevens. Yusuf Islam. Don kene Don. Ayo maju vokalis. Kamu nyanyi pisan ya? Iki White World. Gurung ro kan. Ya yes, semene wis rapi kok tak uruk ya. Tepuk tangan. Ya, maju. Iki Jawa ta barat? Iki Jawa ta barat? Teng tong dung tong dung. Jawa ta barat? Jawa. Sing ati-ati kok nek ngomong. Iki pertumbuhan ekonomi iki mo saiki gak iso munggah-munggah iki. Kok nek gak ati-ati kok tambah dilungkas kon sing modern yo dilungkas. Nek ati-ati ya. Iki Jawa, dadi gak bisa. Ayo, balani. Pak, kita dari musik kita belajar kehidupan. Mudah-mudahan polanya nanti akan berlaku ketika mereka menghadapi sesuatu. Kepulauan SCC lho rek. It's breaking my heart, you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. But I have a lot of nice things to wear. Got a lot of nice things to bear out there. Just upon a smile. Ooh, baby, it's a wild world. Always remember you like like a child, girl. Though I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, 'cause I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, say good care. Hope you make a lot of nice friends out there. Just remember there's a lot of bad everywhere. It's hard to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. Always remember you like a child, girl. Just remember there's a lot of bad everywhere. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. Always remember you like a child, girl. Now that I lost everything to you, so you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, say good care. Hope you make a lot of nice friends through it. That a lot of nice things turn bad out there. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. Always remember you like a child, girl. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile.